الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما هي الحضانة؟ عندك ما فيت الحضانة؟ ها؟ تدري؟ كمارين بلاجر؟ أنا هدير. عندك ما فيت الحضانة؟ ها؟ عندك فسوت؟ نعم، إذا استطاع أحدكم أن يأتي بالتعريف العربي يكون أحسن. نعم، لكن لا بأس. أبدا في نسي الحضانة. تقرأ لا تقرأ بالحفظ. نعم، ايوه، ككبير مجنون. نعم، مulai hari ini besok terus pertanyaan sebelum mulai pelajarannya. Baik santri tetap maupun santri terbang. Santri terbang yang sudah berkeluarga, siap-siap ditanya. Kepalanya harus tegak gini, jangan. Saya suka mencari yang kepalanya di belakang kepala orang. Atau di balik tiang. Baik. Barakallahu fikum. Apa hukum al-hidana? Indak. Apa hukumnya? Anta. Allan. Wajib. Wajib fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain. Apabila tidak ada yang lain kecuali dia. Anak tersebut hanya menginginkan dia. Dan apabila ada beberapa, hukumnya fardu kifayah. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Qala liman takun? Siapa yang berhak untuk mengasuh anak? Siapa yang berhak untuk menjadi seorang hadhin atau hadhinah yang merawat, yang mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut, baik secara jasmani demikian pula rohaninya? Kata beliau, wal hidhanatu takunu lin nisa, bahwa al-hidhanah itu mengasuh anak bisa dilakukan oleh kaum wanita, war-rijal, dan kaum lelaki. Mereka bisa mengasuh. Mereka memiliki hak untuk memelihara dan mengasuh anak. minal mustahiqina laha, dari orang-orang yang berhak untuk mengasuhnya. Nanti akan disebutkan syarat-syarat seorang bisa memiliki hak untuk mengasuh anak. Apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka dia punya hak untuk mengasuh. Namun jika tidak terpenuhi, maka tidak ada hak. Tidak ada hak wilayah, tidak ada hak asuh bagi dia terhadap anak tersebut. Illa anna an-nisaa yuqaddamna fil hidhanati 'ala ar-rijal. Hanya saja para wanita itu lebih diprioritaskan, lebih didahulukan dalam hal mengasuh anak daripada kaum lelaki. Li'annahunna ashfaqu wa arfaqu bis-shighar. Karena keumuman wanita, mereka lebih menampakkan kasih sayangnya dan perhatiannya kepada anak kecil dibanding kaum lelaki. Ini secara umum. Terlebih kaum lelaki, mereka beraktivitas di luar rumah. Mayoritas kegiatan di luar rumah. Sehingga untuk mengurusi hal-hal yang kaitannya di dalam rumah, biasanya lebih tidak diperhatikan. Berbeda halnya dengan seorang wanita, seorang ibu. Dia lebih memposisikan dirinya di dalam rumah. Dia berada di dalam rumah, sehingga dia tentu hidup bersama dengan anak tersebut, lebih mengetahui kondisi anak tersebut dan apa yang harus diberikan kepada anak itu. Wa idza lam yakun lahunna haqqun fil hidhanati tusrafu ila rijal. Namun apabila dari pihak wanita tidak memiliki hak untuk mengasuh, disebabkan karena tidak memenuhi persyaratan bolehnya wanita tersebut mengasuh anak, maka dialihkan kepada kaum lelaki. Jadi asalnya kaum wanita. Jika wanita tidak mampu atau tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak tersebut, baru dialihkan kepada kaum lelaki. Li'annahum 'ala al-himayati was-siyanati wa iqamati masalihi as-sighar aqdar. Sebab kaum lelaki dari sisi penjagaan, pemeliharaan dan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan untuk anak-anak tersebut lebih berkemampuan dibandingkan kaum wanita. Wanita dari sisi kasih sayangnya. Wanita dari sisi kelembutan dia dalam menghadapi anak-anak. Namun kaum lelaki dari sisi yang lain, kemampuan dia untuk menjaga, memberi rasa aman, memelihara anak tersebut dan memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Karena lelaki biasanya mampu untuk mencari ma'isyah, mampu untuk memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Wa hidhanatu at-tifl takunu liwalidayhi idza kana an-nikahu qa'iman bainahuma. Dan mengasuh anak, anak kecil itu dilakukan oleh kedua orang tua selama pernikahan itu langgeng di antara keduanya, tetap berlanjut. Ya, tentu tugas mereka berdua, suami istri, bekerja sama untuk mengurus anak-anaknya, bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, menjaga jasmani dan rohani sebagaimana yang telah kita terangkan. Harus ada ta'awun antara suami istri. Perhatikan kesehatannya, perhatikan hal-hal yang diperlukan anak tersebut, hal-hal yang kaitannya dengan suapan gizinya, pakaiannya dan yang semisalnya. Demikian pula pendidikan agamanya. perhatikan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi anak tersebut untuk kehidupan dunia, demikian pula akhiratnya. Ini tugas kedua orang tua. Harus bekerja sama di antara keduanya dalam mendidik. Terus perhatikan. Jangan salah satu di antara keduanya menelantarkan. Suami misalnya mengatakan pada istri, sudah ini tugas kamu, saya tidak mau ikut campur. Urusan saya hanya mencari nafkah. Kamu saja yang urus anak. Akhirnya suami tidak memperhatikan kemana anaknya pergi, apa yang dilakukan oleh anaknya. Tidak benar yang demikian. Atau sebaliknya, istri mengatakan hal tersebut kepada suaminya. Kedua-duanya bertanggung jawab. Setiap dari mereka ra'in. Dan setiap dari mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan dalam rumah tangga tersebut. Amma idza tafarraqa, adapun jika keduanya berpisah, suami istri bercerai dan mereka meninggalkan keturunan, fal hidanatu lil ummi, maka hak asuh anak itu diserahkan kepada ibu. Ibu yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut. Malam tangkih zaujan ajnabiyan minal mahdun. Selama ibunya tersebut tidak menikah dengan suami yang lain. Yang lain dari al-mahdun, dari yang diasuh tersebut. Jadi selama ibunya berstatus janda, dia yang lebih berhak untuk mengurusi anaknya, memelihara anaknya, mengasuh anaknya. Selama ibunya belum menikah. Apabila ibunya telah menikah dengan lelaki yang lain, biasanya perhatian kepada anak berkurang tentunya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang wanita, engkau lebih berhak untuk mengasuh anakmu selama engkau belum menikah. Selama engkau belum menikah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil mar'ati allati talaqaha zawjuha wa arada an yantazi'a waladaha minha. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang dicerai oleh suaminya dan suaminya ingin mengambil anak tersebut dari ibunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Bahwa engkau lebih berhak terhadap anakmu dalam hal mengasuh selama engkau, yakni wanita tersebut, belum menikah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, dan dihasankan Al-Albani rahimahullah ta'ala, disahihkan Al-Hakim. Dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'a wa thadi lahu siqa wa hijri lahu hiwa wa inna abahu tallaqani wa arada yanzi'ahu minni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini dahulu berada di dalam perutku, yani akulah yang menampungnya dalam rahimku, dan akulah yang memberi minum kepadanya, yani memberi ASI, dan akulah yang senantiasa bersamanya. Akulah yang senantiasa bersamanya. Ketika terjadi perceraian, suamiku ini ingin mengambil anak tersebut dariku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Engkau lebih berhak terhadap anak tersebut daripada suamimu selama engkau belum menikah. Diterangkan oleh As-San'ani rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, al-hadithu dalilun ala anna al-umma ahaqqu bihidhanati waladiha idha arada al-abu intiza'ahu minha. Hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya apabila ayahnya ingin mengambil anak tersebut dari ibunya. Apabila seorang ayah ingin mengambil anak tersebut dari ibunya, maka ibunya lebih berhak. Dan disebutkan bahwa tidak ada khilaf di kalangan para ulama, para sahabat dalam hal ini. Abu Bakar Siddiq juga menetapkan hukum seperti yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Umar bin Khattab, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, rihuha wa firashuha wa harruha khairul lahu minka hatta yashubba wa yakhtara li nafsih, bahwa bau ibunya, ranjang ibunya, kehangatan ibunya itu lebih baik dari kamu, wahai suami. Hingga dia menjadi dewasa, sehingga dia bisa memilih sendiri kemana dia hendak pergi, apakah tinggal bersama dengan ibunya atau bersama dengan ayahnya. Dan hadis ini juga menjelaskan pada kita bahwa ketika ibunya menikah, berarti telah gugur hak al-hidhanah, telah gugur hak untuk mengasuh anak tersebut. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas dari kalangan para ulama. Akan disebutkan oleh Ibn al-Munzir rahimahullah, ajma' ala hadha kullu man ahfadhu anhu min ahli al-ilm, telah bersepakat setiap yang aku ketahui dari kalangan para ulama. Lalu setelah itu beliau menyebutkan ada sedikit pendapat para ulama, yaitu pendapat Al-Hasan Al-Basri dan Ibn Hazm, mengatakan bahwa meskipun ibunya menikah, tidak gugur hak mengasuhnya. Ini pendapat Al-Hasan rahimahullah ta'ala, dan juga dikuatkan oleh Ibn Hazm. Nah, namun yang sahih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa apabila ibunya telah menikah, hak asuh itu berpindah kepada ayahnya. Terkecuali apabila ada kondisi-kondisi tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan hak itu tetap dipegang oleh ibu. Ya. Intinya, barakallahu fikum, dalam hal hak mengasuh ini, tujuan utama adalah untuk memberi kemaslahatan kepada anak tersebut. Memberi kemaslahatan kepada anak tersebut, sehingga anak ini tetap terjaga, terpelihara. Baik dari sisi jasmaninya, demikian pula dari sisi keimanannya, dari sisi agamanya. Apabila ada salah satu di antara keduanya agamanya lebih buruk, maka diarahkan kepada yang agamanya lebih baik, apakah itu ibu atau seorang ayah. Diterangkan oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, kata beliau dalam Al-Mughni, wal-hidhanatu innama tathbutu lihadzil walad fala tushra'u ala wajhin yakunu fi halakuhu wa halaku dinih, bahwa hak mengasuh itu ditetapkan untuk kemaslahatan anak, sehingga tidak disyariatkan anak itu diasuh oleh seseorang yang dapat menyebabkan kebinasaan dia atau kebinasaan agamanya. Suami istri cerai, siapa yang berhak mengasuh? Nah, ibunya lebih berhak untuk mengasuh. Tapi ibunya ahlul bid'ah misalnya, merusak agamanya, atau ibunya pelaku maksiat, ayahnya saleh, maka yang lebih berhak untuk mengasuhnya adalah ayahnya. Meskipun secara asal hukum ibu lebih didahulukan, tapi ketika terlihat dia tidak memiliki kemampuan untuk memelihara anak tersebut. Bukan hanya dari sisi jasmani, tapi juga rohaninya. Agamanya. Mampu gak dia? Jika tidak mampu dan dikhawatirkan akan merusak anak tersebut, maka hidwanah diserahkan kepada ayahnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ala anna idha qaddamna ahda al-abawain falabudda an nura'i siyanatahu wa hifdhahu lit-tifli. Meskipun dalam hal hidwanah kita mendahulukan salah satu di antara kedua orang tua, namun kita juga harus memperhatikan penjagaan terhadap anak tersebut dan pemeliharaan terhadapnya. Oleh karena itu berkata Imam Malik dan Al-Laits, "Idza lam takunil ummu fi mawdhi'i hirzin wa tahsin aw kanat ghayra mardiyah falil abi akhdhul binti minha." Kata Imam Malik dan Al-Laits, apabila ibu dalam kondisi tidak terpelihara, tidak terjaga, tidak menjaga agama dan keimanannya, sehingga dia tidak diridhai, dikhawatirkan dia akan merusak anaknya, maka ayah yang berhak untuk mengambil anak tersebut dari ibunya. Ini penting ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, karena tujuan utama al-hidhanah adalah untuk memberi kemaslahatan penjagaan dan pemeliharaan anak tersebut agar dia tidak terlantar baik dari sisi jasmani demikian pula dari sisi keimanannya. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang kita bahas, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana. الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.